إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة العشاء Masjid Amanah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan kemudahan sehingga kita terpilih sebagai hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah salat isya secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada hamba-hambanya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan terhadap nikmat Rabbmu beritakan dan ceritakan nikmat tersebut, direnungkan, diresapi, agar muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kalau kita renungkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu bagi kita untuk mengkalkulasi dengan detail sudah berapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan. Namun dari sekian banyak nikmat tadi, tentunya ada nikmat-nikmat yang bisa kita renungkan. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak semata-mata diberi nikmat anugerah keimanan menjadi muslim dan mukmin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita menjadi muslim dan mukmin dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, patut bagi kita untuk berbangga, patut bagi kita untuk berbahagia sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita terpilih sebagai pengikut Nabi yang terakhir yang menjadi sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pemimpin seluruh anak keturunan Adam kelak di yaumul qiyamah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. tidak diberikan kepada Musa alaihi salam, yang kita tahu kedudukan Musa sebagai Kalimur Rahman, manusia yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat. Ya, seorang nabi yang mendapatkan keistimewaan langsung berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, sehingga disebut dengan julukan Kalimur Rahman. Bukan orang sembarangan, bukan nabi sembarangan, tapi tidak memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya apa yang tersebut dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, hadis yang terakhir dalam bab tayammum yang disebutkan dalam kitab at-taharah oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bercerita, u'titu khamsan, wahai para sahabat, aku diberi 5 keistimewaan. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Dan 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, 5 keistimewaan ini yang menjadikan kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam pantas dan patut untuk berbangga, berbahagia, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi memiliki 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari Nabi maupun Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang diberikan kepada musuhku sejauh 1 bulan perjalanan sebelum bertemu di medan pertempuran. Jadi sebelum perang, 1 bulan perjalanan, musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam sudah diliputi ketakutan. Ya, sudah diliputi ketakutan. Khanifidina azani Allah wa iyyaku. Belum bertanding sudah ketakutan, itu termasuk bagian dari kekalahan. Belum tanding sudah takut terlebih dahulu. Khanifidina azani Allah wa iyyaku. Dan itu diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti pada peristiwa perang Badar. Walaupun secara jumlah antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal kala itu dengan jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, dengan persenjataan yang sangat lengkap, berbeda dengan persenjataan militer milik kaum muslimin, seharusnya dari sisi jumlah yang lebih banyak, ini yang menang. Yang lebih banyak merasa apa namanya di atas awan, tidak bakal takut, wong rame-rame. Ya toh? Seperti kalau orang lagi tawuran, tawuran antara 15 orang dengan satu kampung, yang satu kampung walaupun kurus-kurus tidak bakal takut. Khadibidina azani Allah wa iyyakum, karena jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Tapi pada peristiwa perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an seperti yang tersebut dalam surat Al-Anfal, juga diceritakan pada penggalan surat Ali Imran di hadibidina azani Allahu wa iyyakum, Allah menyebutkan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Ya. Beritakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan meletakkan rasa takut kepada pasukan musuh dari kalangan kaum musyrikin lantaran dosa syirik mereka. Jadi sudah gentar terlebih dahulu sebelum berperang, dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pasukan kaum muslimin menang. Dan hampir di seluruh pertempuran antara Nabi dengan kaum musyrikin dimenangkan oleh kaum muslimin berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pertolongannya, sebulan sebelum berjumpa dalam medan tempur sudah diliputi ketakutan. Hakadai hanibidina azani Allahu wa iyyaku. Ini yang pertama. Apakah keistimewaan ini hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak berlaku untuk umat beliau? Pernah ditanyakan pertanyaan yang semisal kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, apakah ini hanya berlaku pada masa Nabi saja, tidak berlaku bagi umat beliau? Beliau menjawab, ya, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menjawab, hadhihi al-fadilah linnabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Keutamaan ini milik Nabi alaihi salatu wassalam, secara khusus tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, juga menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada umat beliau. Keutamaan ini, musuh-musuh Islam takut dengan kaum muslimin, bahkan sebelum berjumpa dengan mereka sebulan perjalanan, berlaku pula untuk umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan syarat. Ya, enggak semuanya, tapi dengan syarat mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla menyebutkan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong kaum mukminin. Ya, menolong kaum mukminin. Kalau kita baca lafaz ayatnya dengan seksama, Allah menyebutkan wa kana haqqan alaina nasrul mukminin, ada al nasrul mukminin. Nah, itu dalam bahasa Arab al tersebut memiliki makna yang cukup dalam, enggak semata-mata apa namanya pemanis supaya lebih mudah dilafalkan, tidak, tapi ada maknanya. Dalam bahasa Arab itu punya nama, namanya cukup panjang. Kalau dalam bahasa Arab alnya tadi itu yang kalau kita baca dalam mushaf nasrul mukminin, ada alnya kan, alif lam di situ. Dalam bahasa Arab namanya al jinsiyah listighraq khasaisil afrad. Ini pembahasan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Namanya seperti itu memang. Al jinsiyah listighraq khasaisil afrad. Yang berfungsi, ya, al ini berfungsi untuk menunjukkan yang diinginkan dari mukmin di sini adalah mukmin yang sempurna imannya. Bukan mukmin yang abal-abal atau mukmin yang kaleng-kaleng, tapi mukmin yang sempurna yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam rasa takut yang diberikan, ditimpakan kepada musuh-musuh Islam. Hakadai hanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini terbukti pada penaklukan Persia. Hanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang di, apa namanya, yang pernah terjadi pada pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika mereka mengepung benteng terakhir yang dimiliki oleh Kisra, ya, yang dimiliki oleh Raja Persia kala itu, ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, setelah berhasil masuk, semua pasukan dan warga Persia sudah mengungsikan diri. Kosong bentengnya. Ya, kosong bentengnya. Mereka meninggalkan khanibidina azani Allah wa iyyakum harta bendanya, hanya menyelamatkan jiwa dan keluarga mereka. Meninggalkan benteng saat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mendatangi benteng terakhir milik kerajaan Persia. Ya, dengan kisah yang cukup panjang, khanibidina azani Allah wa iyyakum, mereka bersembunyi di balik sungai. Ya, yang dalam perhitungan manusia tidak akan bisa melewati sungai tadi kecuali dengan perahu, dan semua perahu yang ada kala itu sudah mereka tarik ke tempat persembunyian terakhir mereka. Dan kala itu Sa'ad ibn Abi Waqqas betul-betul ingin menaklukkan secara rata kerajaan Persia kala itu, dan meminta kepada semua pasukan kaum muslimin untuk menjaga salatnya, menjaga bacaan Al-Qur'annya, tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun, karena berencana untuk melewati sungai menggunakan kuda. Ya, dan di situ terjadi peristiwa yang menakjubkan, berjalan di atas sungai tanpa sihir. Ya, bukan sulap, bukan sihir, tapi betul-betul berjalan di atas sungai. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Melihat pasukan kaum muslimin bisa melewati sungai dengan kuda-kuda mereka, ya, otomatis seluruh, apa namanya, pasukan Persia tunduk dan menyerahkan diri kepada pasukan kaum muslimin. Sebelum datang itu sudah ketakutan, lari sampai kabur di balik sungai. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Semua kapal mereka sembunyikan, semua perahu mereka bawa, tidak ada yang tertinggal. Ternyata saat mengejar dengan kuda-kuda mereka, dengan kuda-kuda pasukan kaum muslimin, dilewati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan, Allah kabulkan apa yang diminta oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Apa yang menjadi kekhususan Nabi di sini, ternyata juga Allah berikan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku permukaan tanah sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun dan kapanpun umatku yang menjumpai waktu salat, hendaklah dia tunaikan salat. Ya, tidak perlu, apa namanya, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu tidak boleh melakukan sholat kecuali di rumah ibadah mereka, Nasara di kanisah, ya, Yahudi di saumah, itu tempat ibadah mereka yang khusus, gak boleh di tempat yang lain. Jadi kalau mereka misalkan dalam keadaan safar, datang waktu sholat mereka, gak bisa menunaikan sholat, kalau tidak masuk ke dalam kanisah atau ke dalam saumah. Sementara umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menjumpai waktu salat diperbolehkan menjadikan permukaan tanah manapun selain dari tempat-tempat larangan diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat sholat. Ya, di lapangan boleh, di padang pasir boleh. Ya, karena pada masa itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang rest area di mana-mana, ya toh, pom bensin juga banyak. Rumah makan yang menyediakan musola bahkan masjid besar dengan apa namanya tempat untuk bersuci yang memadai banyak, kan gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang nggak begitu sulit, tapi kalau zaman dahulu ketika mereka melakukan safar pakai kuda, medan yang dilewati itu bukan jalan tol. Yang mereka lewati adalah padang pasir, gurun Sahara. Tidak ada, belum ada saat itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum orang Padang yang membuka masakan Padang di tengah gurun pasir. Kalau sekarang sudah mulai ada. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kalau dari perjalanan dari Madinah menuju Makkah, ya walaupun yang kita lihat kebanyakannya itu padang pasir, ya yang sudah pernah umroh punya pengalaman tersendiri insyaallah taala, ya. Tapi di tengah-tengah padang pasir tadi banyak rest area. Makanan Pakistan ada, makanan India ada, makanan Eropa ada, makanan Indonesia ada. Ya, wong Solo ada. Di rest area kadinna azali Allah wa iyyakum. Pengen bakso ada sekarang. Kalau zaman dahulu enggak ada. Di zaman Rasul belum ada orang Padang yang merantau, ya ke Taif misalnya, atau ke Abwa, jalan yang selalu ditempuh oleh penduduk Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah itu mesti melewati satu desa namanya Abwa. Belum ada orang Padang yang merantau ke situ di zaman itu membuka usaha masakan Padang lengkap dengan toilet dan musola, nggak ada, ya nggak ada, dan sangat sulit. Ketika dalam safar yang menggunakan kendaraan hewan tunggangan, kuda maupun unta, ketika masuk waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tidak dijumpai masjid, betul-betul tidak sholat. Tapi kemudahan bagi kaum muslimin ketika menjumpai waktu sholat, silahkan sholat di permukaan tanah manapun, asalkan bukan tempat-tempat larangan. Asalkan bukan kuburan, asalkan bukan tempat sampah, asalkan bukan kamar mandi. Ya. Silahkan digunakan tempat dari permukaan bumi manapun sebagai apa namanya masjid, musala untuk mendirikan sholat. Yang penting betul-betul steril dari najis. Khamisidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, ini bermanfaat nantinya kalau misalkan safar ke tempat yang jauh atau misalnya yang suka naik gunung, kanibidina azani Allah wa iyyakum ke hutan, kemudian datang waktu sholat, kalau misalkan berjalan ke masjid atau ke pos, habis waktu sholat silahkan sholat di tengah hutan, ya di pinggir sungai, kemudian dihamparkan tikar atau sajadah. Lihat arah kiblatnya, wudu di situ, salat sah. Kanibidina azali Allah wa iyyakum. Bahkan tidak cukup di situ. Kemudahan berikutnya wa tahuran. Diberikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam semua permukaan tanah yang mengandung debu bisa digunakan sebagai alat bersuci dalam praktek tayamum. Tayamum bukan wudu loh ya, tapi tayamum menggunakan debu. Keutamaan umat Islam diberi kelonggaran boleh bertayamum ketika tidak dijumpai air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, kekhususan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku harta ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah itu rampasan perang setelah pasukan kaum musyrikin, orang-orang kafir menyatakan diri menyerah atau kalah. Ya, menyerah atau kalah. Ada peperangan sebelumnya, maka harta yang didapatkan disebut dengan ghanimah. Zaman dahulu, ghanimah tidak boleh dimanfaatkan. Tidak halal bagi umat terdahulu. Bisa kita bayangkan beratnya syariat umat terdahulu. Syariat jihad itu sudah berat. Berangkat perang itu bukan berangkat tamasya. Kalau berangkat rekreasi, senang pulang bawa oleh-oleh. Ke Malang pulang bawa oleh-oleh, apel mana lagi? Kan gitu. Nah, kalau berangkat perang, imma yang pulang hanya nyawa, ya hanya nama, atau pulang dalam keadaan menang tapi cacat. Kan bukan pakai tembak air ceritanya itu. Ya toh, antara hidup dan mati. Syariat jihad sudah berat. Zaman dahulu sudah disyariatkan berperang jihad melawan orang-orang kafir, harta rampasan yang mereka dapatkan tidak boleh dibawa pulang. Semua dikumpulkan ni khanibidina azani Allah wa iyakum. Ketika seluruhnya terkumpul, maka nabi mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima rampasan perang tersebut. Kalau betul-betul diterima, maka akan turun api dari langit yang menyambar ghanimah tersebut. Tandanya jihad mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak kunjung turun api dari langit, berarti ada yang hulul. Hulul itu korupsi harta ghanimah. Ada yang menyembunyikan harta ghanimah. Ya. Dan itu terjadi pada zaman dahulu. Khalifatina asani Allah wa iyyakum. Biasanya terkumpul harta ghanimah, kemudian nabinya berdoa akan disambar oleh api dari langit, tanda perang mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak datang-datang. Maka dikumpulkan semua kabilah, masing-masing kepala suku berjabat tangan dengan nabinya. Ya. Kalau jabat tangan tadi di antara mereka ada yang lengket, enggak bisa lepas, berarti pelaku gulul, ya, koruptornya ada dari kabilah tersebut. Ya, dari kabilah tersebut ada banyak kabilah. Nah, nanti dipanggil satu persatu anggota kabilah tadi, salaman dengan nabinya. Kalau enggak mau ngaku, nanti akan ketahuan dengan berjabat tangan. Kalau lengket, dia pelakunya. Hadirin azani Allah wa iyyaku. Dan diberitakan dalam hadis yang panjang dalam riwayat Imam Muslim, ketika dijumpai lengket salah satu dari anggota kabilah tadi, kemudian dia ngaku mengambil sedikit dari harta ghanimah, dikeluarkan emas sebesar kepala kerbau. Emas loh ini, bukan kepala kerbau, tapi emas sebesar kepala kerbau. Wallahu a'lam, itu 24 karat atau berapa karat atau, tapi emas sebesar kepala kerbau. Kalau itu kepala kerbau dewasa, ya paling enggak lebih dari 6 kilo lah bobotnya. Ya tinggal dikalikan lah kalau sama sekarang ya. Berapa M? Dari dina azani Allahu wa iyyakum. Siapa yang enggak ngiler? Ya toh, capek perang, masa cuma ngambil emas sebesar kepala kerbau enggak boleh, kan gitu ya. Ternyata ketahuan. Ketika diserahkan emas sebesar kepala kerbau tadi, baru datang api menyambar ghanimah tersebut, tanda diterima jihad mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat Nabi kita Muhammad, ghanimah halal. Ya. Baik itu harta bendanya, bahkan budaknya. Zaman dulu ya kan? Sehingga para sahabat ketika pulang dari peperangan bawa ghanimah setelah dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dapat ternak, ada yang dapat bagian senjata, ada yang dapat emas, perak, ya, ada yang dapat bagian ghanimah berupa budak dari Madinah radhiyallahu wa iya. Kemudian yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Aku diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Syafaat ini diberikan kepada semua para nabi, diberikan kepada semua orang-orang saleh, diberikan kepada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, bahkan diberikan kepada anak-anak kecil yang mati belum balig. Anak-anak kaum muslimin yang mati belum balig kelak di yaumul kiamah akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya agar masuk ke dalam surga. Dan itu diberikan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya tadi tidak beriman, mati di atas kekufuran, maka tidak bisa mendapatkan hak syafaat dari anaknya yang mati belum tadi. Nah, untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, beliau punya syafaat yang hanya dimiliki oleh beliau, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Dan itu ada tiga. Yang pertama, syafa'atul udhma. Syafa'at udhma, syafa'at besar atau syafa'at kubra. Yaitu syafa'at untuk semua ahlul mawqif, semua jin dan manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar menunggu datangnya hisab. Ya, yang saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul marah, tidak pernah dijumpai semarah itu yang menyebabkan semua para nabi takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sudah letih menanti karena matahari didekatkan 1 mil. Kemudian mereka diuji dengan air keringat mereka sendiri, tergantung dengan amal kejelekan yang mereka bawa. Ada yang banjir dengan keringat setinggi mata kaki, ada yang dibanjiri dengan keringat sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang separuh dada, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ketika mereka sudah letih menanti lamanya hisab, tak kunjung ditentukan mana ahlul jannah, mana ahlul nar, umat manusia mendatangi nabi-nabi yang dianggap terpandang. Datang kepada Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Adam tak berani. Ya. Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qattu. Sesungguhnya Allah hari ini sangat marah, belum pernah Allah marah seperti hari ini. Dan Adam menyebutkan dosanya dulu, kesalahan beliau dahulu yang melanggar memakan buah larangan, yang dengan itu dikeluarkan dari surga. Kemudian mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sama, Nabi Ibrahim tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengkhawatirkan kesalahan yang beliau pernah lakukan ketika ditanya oleh kaumnya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang banyak ini. Ya. Ibrahim mengatakan, tanya yang paling gede. Itu pelakunya. Karena tergantung kapak di leher berhala yang paling besar. Sekecil itu membuat Nabi Ibrahim tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam didatangi oleh mereka. Nabi Musa juga enggak berani. Ya, kenapa? Karena pernah menempeleng laki-laki dari Kipti dengan tidak sengaja untuk membunuh, ternyata mati. Ya, karena memang sangat kuat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dosa itu Kesalahan itu yang menyebabkan Nabi Musa tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Nabi Isa dan terakhir datang kepada Nabi Muhammad, barulah beliau yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sujud dengan sujud yang panjang, dan dalam sujudnya Allah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pujian-pujian kepada Allah yang tidak diberikan saat di dunia. Kemudian diminta untuk bangkit, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah syafi' tushafa', wahai Muhammad angkat kepalamu, minta, engkau akan diberi, berikan syafaat, engkau telah diizinkan. Ini yang pertama disebut syafa'atul udhma. Yang kedua, syafa'atuhu li ahlil jannah, syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Kalau penduduk neraka, mereka tidak dipersilakan masuk neraka, tapi dilempar ke dalam neraka. Dan pintu neraka terbuka lebar. Giliran penduduk surga, setelah berhasil melewati sirat, jembatannya dibentangkan di atas neraka jahanam, ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kloter pertama yang melewati sirat tersebut kemudian berhenti di kontoroh ujung jembatan, yang di situ ada kisos antara kaum mukminin yang masih ada zil, yang ada kedengkian, yang ada hasad, itu akan dibersihkan di kontoroh ujung jembatan tadi. Baru mereka mendatangi surga. Ternyata surga seluruh pintunya tertutup rapat. Ya, enggak bisa masuk. Kalau ashabun nar, penduduk neraka, langsung masuk. Ya. Dilemparkan ke dalam neraka dan dibuka lebar pintu neraka. Pintu surga tertutup. Nah, ini membuat kebingungan kloter pertama. Ini gimana cara masuknya? Pun tertutup. Baru Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang, kemudian mengetuk pintu surga. Dan penjaga surga bertanya, man bil bab, siapa yang mengetuk pintu? Qala Muhammad. Ya. Nabi menjawab, aku Muhammad. Baru penjaga surga tadi berkata, bika umirtu an aftah, hanya untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. Barulah dibuka pintu surga dan dipersilahkan ahlul jannah masuk ke dalam surga. Ini yang kedua, syafaat yang kedua. Yang ketiga, yang hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, syafaat beliau kepada Abu Talib. Ya, syafaat beliau kepada Abu Talib. Ya, paman beliau yang mati di atas kekufuran, yang seharusnya mendekam di kerak terdalam dari neraka jahanam, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan karena jasa-jasanya, dan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan siksa neraka yang paling ringan, yaitu dikenakan pada kakinya terompah dari neraka, sendal dari neraka. Ketika dipakai, mendidih otaknya, dan dia merasa paling berat siksaannya, padahal itu siksaan paling ringan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Musa diutus kepada Bani Israel saja. Di luar Bani Israel tidak berlaku syariat beliau. Wa bu'ithu ila an-nas kaffatan. Sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, syariat beliau berlaku untuk semua umat manusia di belahan dunia manapun. Ya, sehingga kewajiban salat berlaku untuk penduduk Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Sri Lanka, bahkan Eropa, Belanda, semua, sebutkan semua nama yang ada di permukaan bumi. Berlaku bagi mereka kewajiban yang diberlakukan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di Kali Judan. Ya, syariat beliau berlaku. Sanjidina sanayallahu wa iyyakum. Karena kita termasuk dari bagian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima keutamaan dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membuat umat beliau termasuk kita ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum patut untuk berbangga, patut untuk berbahagia karena menjadi umat dari Nabi yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak sekedar berbangga, tentunya tidak sekedar berbahagia, tapi disyukuri. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh menjalankan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang ternyata dipenuhi dengan kemudahan. Ya, sangat-sangat dimudahkan dalam menjalankan syariat agama kita ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.